bawa Tuhan firman Nona. Beta duduk di pinggir laut untuk mengambil kesenangan Nona serta hawa yang sejuk. Sini sana kedengaran Nona bunyi penggayung. Dari orang-orang nelayan yang bermain dengan teduh, sayup-sayup kedengaran bunyi penggayung menderu serta tifa totoh. Kelihatan waktu itu bagai intan dan permata Nona, sungguh bagus lagu hatiku. Pasir putih pantai Ambon kelihatan waktu itu bagai intan